Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan selama pemerintah di tanah air masih menggantungkan pengadaan infrastruktur pada peran serta swasta baik itu lokal maupun asing, maka kita tidak bisa berharap banyak Indonesia akan memiliki infrastruktur yang memadai serta mencukupi sebagai urat nadi ekonomi. Mengingat, jika hal itu dijalankan oleh swasta, maka yang pertama tampil ke permukaan adalah perhitungan rugi laba bagi pihak swasta dalam mengadakan infrastruktur yang menjadi kebutuhan rakyat banyak. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, seperti apa Bapak melihat kondisi keuangan negara yang idealnya bisa menjadi modal guna membangun infrastruktur? Nah, katakannya sudah kacau balau. Jadi kemampuannya kan sangat terbatas dalam segala bidang, itulah sebabnya kita juga menyaksikan adanya jalan-jalan rusak. Sebetulnya jalan-jalan rusak itu sudah lama dikenali. 57% ketika saya masih di Bappenas sudah dikenali 57% rusak. Nah, ini ditambah lagi dengan ketidakmampuan membangun infrastruktur yang sebetulnya logisnya menurut siapa saja yaitu kewajiban pemerintah yang diatur sesuai dengan prinsip gotong royong memungut pajak untuk menyediakan infrastruktur. Sekarang tidak bisa. Oleh karena itu, lalu diadopsi ideologi bahwa infrastruktur itu barang komersial yang pengadaannya diserahkan kepada pengusaha swasta atas dasar perhitungan rugi laba. Itu satu sisi. Sisi lain, ada pajaknya yang masuk enggak? Pajaknya yang masuk ada hanya tidak untuk membangun infrastruktur. Nah, dengan demikian kan keuangan negara sudah kacau balau. Nah, apakah Bapak sama sekali tak melihat adanya upaya perbaikan? Tidak ada. Jadi ini juga, ini punya pengaruh atau tidak suatu jalan pikiran mazhab yang mengatakan bahwa yang berlaku di Indonesia sebaiknya memang yang liberal seperti ini, pemerintah jangan terlampau ikut campur gitu. Nah, kalau itu yang dianut, paham itu lebih parah lagi. Ya artinya oleh karena pemerintah merasa tidak punya peran. Tidak perlu mengatur-ngatur urusan ekonomi, urusan begini-begini, public service. Yang perlu diatur oleh dia, satu, mesti punya tentara supaya jangan diinvasi dari luar, mesti punya polisi yang menjaga ketertiban, mesti punya pengadilan. Ya, yang sangat mendasar itu-itu saja. Tetapi urusan hal-hal seperti ya infrastruktur, segala macam itu kan sudah diserahkan. Kan, dan dalam dua infrastruktur summit sudah dikatakan kan, itu urusannya asing. Urusannya investor, bukan asing. Nah, investor dalam negeri nggak ada, maka investor asing yang diminta. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.